karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Sakiti aku lagi, serpihan peri ini akan ku bawa mati. Because